saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Qalatil a'rab amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a inallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rab amanna. Telah berkata orang-orang Arab Badui datang ke Rasulullah di Madinah, ngaku beriman, amanna. Kami beriman. Allah memerintahkan Rasulullah, Qul lam tu'minu. Kata Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kalian katakan kami baru tunduk, baru dalam maqam kemusliman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena apa? Iman belum masuk ke hati kalian. Wa in tuti Allaha wa rasulahu, jika kalian taat pada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan menghilangkan amal-amal sedikit pun dari kalian. Beberapa orang Arab Badu yang tinggal di Sohra, yang tinggal di pegunungan, masyarakat yang berpindah-pindah, di dalam suatu tafsir mengatakan yaitu Bani Ibn Huzaimah, ada yang mengatakan bani yang lainnya. Terlepas daripada itu, bahwa seseorang, seberapa orang mengaku-ngaku beriman, kami beriman ya Rasulullah. Qalatil a'rab amanna. Qul lam tu'minu. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka yang mengaku beriman ini, kalian belum beriman. Karena ini masalah amalan hati. Kalau Allah tidak memberikan tahu tentang amalan hati, Rasulullah enggak ngerti isi hati orang lain. Karena ini amalan hati. Iman ini keyakinan. Iman ini i'tiqad. Gerak hati seseorang meyakini sesuatu. Di mana manusia akan tahu dengan yang lainnya? Kalau orang ini bermain hati, gimana kita bisa tahu orang ini? Karena bentuknya apa? I'tiqad, keyakinan. Kita yang ada di sini, kadar keyakinan kita, iman kita berbeda-beda, pasti. Yang ada di sini nih, termasuk saya, antum semua, kadar iman kita beda-beda, pasti. Kadar iman kita berbeda-beda. Kalau saya boleh pakai level persentase, bisa saja ada yang 40%. Kalau saya misalnya pakai persentase tabel 40%, ada yang 70%, 80%, dan seterusnya. Tingkat iman yang di sini saja sudah, yang duduk di sini itu imannya berbeda-beda. Tingkat keimanan kita tuh berbeda-beda. Iman adalah sesuatu hal yang kita yakini di dalam hati. Keyakinan, motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu adalah iman. Itu keyakinan seseorang terhadap apa? Iman, sesuatu keyakinan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kejadian ini, yaitu beberapa orang yang datang kemana? Kepada Rasulullah SAW. Qul lam tu'minu, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman. Kenapa? Allah tahu. Allah tahu isi dada mereka. Allah tahu isi hati mereka. Karena ini amalan-amalan hati. I'tiqad. Allah tahu. Qul lam tu'minu. Katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Tetapi apa? Walakin qulu aslamna, tetapi kalian baru dalam, katakanlah bahwa kami baru dalam keadaan tunduk, baru dalam keadaan menjadi muslim. Ini keluarlah kaedah dari ayat ini. Apa kaedahnya? Setiap mukmin pasti muslim. Keluarlah kaedah dari ayat ini. Setiap mukmin pasti muslim. Sebaliknya, setiap muslim belum tentu mukmin. Jelas antum? Setiap mukmin pasti muslim. Tapi setiap muslim belum tentu mukmin. Kenapa? Setiap muslim belum tentu mukmin. Tempatnya orang munafik itu di sini. Orang munafik itu dia muslim dihukumi secara zahir. Orang munafik itu dihukumi secara apa? Zahirnya dia sholat puasa ya muslim, tapi isi hatinya enggak ngerti kita. Di sini perbedaannya. Jadi setiap muslim belum tentu mukmin. Belum tentu ikhwan. Belum tentu. Padahal Allah akan menerima amal hambanya kalau mukmin. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki atau perempuan, wanita, dia dalam keadaan apa? Mukmin. Allah enggak mengatakan kalau dia muslim. Allah enggak katakan man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa muslim. Enggak, Allah enggak katakan begitu. Allah katakan wa huwa mukmin. Jadi muslim yang sudah masuk ke dalam makom kemukminan. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang namanya Islam itu adalah sesuatu hal yang bangunan besar. Islam. Iman bagian daripada Islam itu. Ya, Islam bangunan yang besar, bagikan bangunan yang besar. Iman masuk bagian di dalam Islam tersebut. Maka kalau kita lihat al-ikhwa azakumullah. Makanya disebut dengan iman adalah apa? Qauliyah wa fi'liyah. Ucapan dan perbuatan. Ya. Qauliyah qalb wa qaul al-lisan. Yang qauliyah, jadi iman itu qauliyah wa fi'liyah, ucapan dan perbuatan. Qauliyah. Qauliyahnya sendiri terbagi dua. Qauliyah qalb sama qaul apa? Lisan. Qaul qalb apa? I'tiqad. Qalb itu i'tiqad. Keyakinan yang dia bangun. Qaul lisan apa? Kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat tauhid. Itu yang qauliyah. Yang fi'liyah. Yang fi'liyah amal qalb sama amal jawarih. Amal qalb apa? Niat. Niatkan dia. Ada niatkan. Karena agama Islam ini dibangun dengan apa? Niat karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sedangkan yang kedua, yang fi'liyah, amal jawarih. Apa amal jawarih? Yaitu berbuat dengan anggota badan. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah qauliyah wa fi'liyah, ucapan dan perbuatan. Ucapannya yaitu gaulnya ini hati sama dengan ucapan diwujudkan dengan apa? Amal soleh. Itu adalah iman. Maka daripada itu, kalau kita bicara masalah iman, keyakinan, motivasi, ya kan, Iman ini adalah yang seseorang ini keyakinan pada diri kita. Yakin. Orang itu ikhwan, kalau sudah yakin, subhanallah. Orang itu kalau sudah yakin terhadap sesuatu, untuk berubah itu sulit. Betul enggak? Iya, sudah yakin sih. Contoh, enggak usah jauh-jauh aja. Kita misalnya suka terhadap makanan. Misalnya apa ya? Kecap. Kita dari kecil sampai sekarang suka terhadap suatu kecap. Yakin, rasanya enak dari kecil. Gampang untuk dirubah? Dibelokkan untuk yang lain? Enggak mau. Kenapa? Karena kita sudah merasakan, yakin bahwa itu rasanya enak. Jadi kita enggak mau apa? Enggak mau pindah-pindah ke rasa yang lain. Sama begitu juga. Ini urusan dunia juga. Ini saya membawakan suatu contoh misalnya. Contoh lagi. Supaya kita analognya kita paham. Urusan bisnis saja, ikhwan. Misalnya kita bisnis apa ya? Sarung. Kita jual di Tegal, untungnya cuma 10%. Kecil. 10%. Terus ada berita dari teman kita. Kalau kita jual di Papua misalnya, untungnya bisa 70%. Hah? Untung 70%? Iya, kata si orang ini. Di Papua untungnya 70%, bukan 10% lagi. Setelah diteliti, ditanyakan, ternyata benar juga ini. Untung besar. Dia yakin sudah, karena sudah yakin dia. Untung itu 70%. Setelah diteliti, ditanyakan, dan seterusnya. Dia siapin barang. Dia mau berangkat jauh, Papua. Pada waktu mau jalan ke sana, subhanallah, alam hujan, geledek. Tetap dia jalan ke sana. Dilihat bahkan mau naik pesawat, kata temannya, waduh gimana nih, hujan geledek kayak gini pesawat ngeri nih. Udah dah, bismillah dah, tawakal Allah dah. Atau naik kapal misalnya, dilihat, wah ombaknya besar. Udah dah, tawakal Allah dah, bismillah, tetap dia mau jalan ke sana. Ikhwan, apa yang melandasi dia tetap mau ke sana? Keyakinan enggak? Apa keyakinannya? Mendapat untung besar. Karena mendapat untung besar itu apapun mau dilakukan. Kenapa? Yakin. Ini urusan dunia saja ini. Urusan dunia saja. Nah, sekarang ini masalah iman. Masalah keyakinan kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik buruk, dan seterusnya. Iman-iman yang gaib. Seseorang yang yakin dia sudah menancap di dalam hati. Ingat ayat ini. Allah katakan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kenapa? Karena iman belum masuk ke hati kalian. Berarti tempat iman di mana? Di hati. Tempat iman itu di hati. Jelas Allah katakan, ya kan? Qalatil a'rab amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, katakanlah bahwa kami masih dalam tunduk, masih muslim. Sebabnya apa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kata iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi iman itu tempatnya di hati. Makanya ada suatu hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-islam ala niyah wal iman fil qalb. Islam itu apa yang nampak dalam satu hadis, sedangkan iman di mana? Di hati. Antum sholat, antum puasa Ramadan, puasa sunnah, pergi haji, pergi umroh, mengeluarkan zakat, amalan apa itu? Orang lain tahu apa? Muslim. Amalan dari rukun Islam. Oh, kita tahu si fulan sholat, muslim dia. Si fulan sholat, muslim. Si fulan puasa Ramadan, muslim. Si fulan haji, muslim. Apakah mukmin? Enggak tahu kita. Ingat nih. Insyaallah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Hadratil Imam, kalau ada orang yang tanya kepada saya, a anta muslim? Kamu muslim?" Orang tanya. Misal kepada kita, "A anta muslim?" Apa jawab aku, wahai Hadratul Imam? "Naam, ya." Jelas. Nah, kalau ada orang tanya lagi, "A anta mukmin?" Kamu mukmin? Gimana jawab aku? Apa jawabnya kalau ada? Anda mukmin, apa jawabannya? Hah? Insya Allah. Kok insya Allah? Karena apa? Yang tahu Allah. Yang tahu iman kita itu Allah. Anda muslim? Ya, 100% saya muslim. Kalau tidak muslim ya kafir dong. Ya kan? Anda mukmin? Insya Allah. Kalau mukmin, karena yang tahu Allah. Mukmin itu Allah yang tahu. Benar apa tidaknya kita mukmin itu Allah. Benar apa tidaknya i'tiqad kita, keyakinan kita terhadap dinul Islam ini hanya Allah. Benar tidak kita berbuat ikhlas kita apapun, hanya Allah yang tahu gerak hati kita. Ini demikian. Nasihatku untukmu.